Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menggambarkan di hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ini dicelekkan, caci, Rasulullah mengatakan ambil hakmu juga, bela dirimu. Maka ini adalah perkara yang diperbolehkan seseorang ketika dizalimi, ketika dicaci, pada asalnya boleh dia untuk membalas cacian tersebut, membalas kezaliman tersebut. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qaul illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidaklah menyenangi ucapan-ucapan jelek yang diucapkan secara terang-terangan, illa kecuali, ada yang dikecualikan, illa man zulim, orang yang dizalimi, orang yang dizalimi, dikecualikan di sini dia berbicara dengan ucapan yang pula dengan maksud membalas cacian orang. Bahkan disebutkan oleh Imam Mujahid bin Jabir, seorang mufassir Quran, mengatakan bahwasanya dhafa rajulan falam yuaddi haqqad diyafa, ada seseorang bertamu kepada seseorang, seorang laki-laki datang bertamu kepada saudaranya namun tidak diberi haknya sebagai tamu. Kalau haknya tamu kan dari jauh ya, disuguhi makanan bahkan 6-3 hari diberi haknya. Maka ketika dia keluar dari rumah tersebut, dia mengatakan kepada manusia, aku telah bertamu ke rumahnya fulan, namun dia tidak memberi aku hak sebagai tamu, mengucapkan ucapan yang jelek tentang orang yang dia bertamu ke rumahnya. Ini termasuk zalim. Dizalimi karena tidak diberikan haknya sehingga dia mengucapkan ucapan yang jelek terhadap tuan rumah, maka termasuk diperbolehkan. Lalu menafsirkan ayat ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Walaman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma'alim sabil." Orang-orang yang mereka membela diri, membalas kedzaliman orang kepadanya. Orang-orang yang membela diri setelah dia dizalimi, mereka-mereka itu tidak ada dosa baginya. Tidak ada berdosa karena apa, dia membalas kedzaliman orang kepadanya. Orang-orang yang berdosa itu orang yang melakukan kedzaliman kepada manusia. Innamas sabilu lil ladzina yadzlimuna an-nas wa yusiruna fil ardi bil haqq. Ini yang berdosa, orang-orang melakukan kedzaliman pada manusia dan membuat kerusakan di bumi ini. Tapi kalau orang membalas, maka tidak dikatakan dia zalim. Orang membalas kedzaliman orang tidak dikatakan zalim. Nah, kecuali dia melampaui batas. Melampaui batas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-mutasabbani ma qala walal badi minhuma illa ayyatadiya." Al-madlum dari Abi Hurairah, dua orang saling mencela, itu di atas ucapannya keduanya. Orang yang pertama di antara keduanya yang berdosa, yang pertama yang berdosa memulai mencaci, menjelek-jelekkan orang. Yang kedua enggak berdosa. Kenapa? Dia intisar, membela diri, dan ini diperbolehkan. Illa ayatadiyal mazlum, kecuali yang dicela tadi itu melampaui batas dalam celaan, maka dia juga berdosa. Ini harus sama. Wa in aqabtum fa'aqibu bima bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang serupa kamu diperlakukan zalim oleh orang lain. Jangan sampai melampaui batas. Namun kalau engkau sabar, lahu khairul lisabirin. Kalau kamu bersabar tidak membalas, apalagi memaafkan. Nah, ini termasuk sikap yang terpuji, tinggi tingkatannya, memaafkan. Itu adalah lebih baik. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana al-Hakam Ibn Nafi' هو ثقة قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة إن يقع ثقة ابن أبي حمزة نمني دينار بكان ترمسو من أثبت الناس عن الزهري قال عن الزهري داري الزهري محمد ابن مسلم bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab Abu Abdillah Abu Bakar Al-Madani, thiqah, termasuk dari orang yang paling kuat riwayatnya dari Anas ibn Malik Qala akhbarani Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Juga siqah. Anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah berkata, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanat. Para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Fatimah. Dia mengutus Fatimah datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dhanat, dia pun minta izin untuk masuk bertemu dengan ayahnya. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah fi mirtiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah itu fi mirtiha ay milhafah, di bawah selimut, jadi pembaringan. Fatimah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah itu di pembaringan di bawah selimut, di selimut. Fa'adina laha, beliau pun mengizinkan putrinya Fatimah masuk. Fadakhalat, lalu Fatimah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia pun mengatakan, inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-adla fi baiti Abi Quhafah. Sesungguhnya istri-istri engkau mengutusku, yas'alnaka, mereka bertanya kepadamu atau minta kepadamu al-adla, keadilan. Maksudnya di sini yas'alnaka, sebutkan oleh Imam Nawawi, maknanya adalah taswiyah bainahunna fi mahabbati al-qalbi, itu sama dalam kecintaan dalam hati, disamakan. Bagaimana cintanya kepada Aisyah juga harus sama kecintaannya kepada istri-istri yang lain. Jadi mereka mengutus Fatimah untuk bertanya, menanyakan. Atau meminta at-taswiyah, sama dalam kecintaan dalam hati. Kalau dalam masalah mabit, bermalam atau giliran, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil terhadap istrinya. Dalam masalah beliau adil, tapi dalam masalah al-mahabbah, kecintaan, ini sesuatu yang sulit, bahkan manusia tidak bisa menguasainya. Tidak bisa menguasai hatinya. Kita saja, ya. Ini di antara anak, tidak bisa kita menyamakan rasa kasih sayang dan cinta kepadanya antara satu yang lain. Ada mungkin yang lebih kita senangin, kita cintai dibanding yang lain. Begitu juga istri-istri yang punya istri 3 atau 4, mungkin dalam masalah nafkah, masalah mabit, masalah giliran bisa, tapi masalah mahabbah tidak bisa, sulit. Nah, mereka ini mengutus Fatimah untuk minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disamakan rasa cintanya dalam hati terhadap istri-istri yang lain. Adalah fi binti Abi Quhafah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih condong kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala ay bunayyatu, qala Rasulullah SAW mengatakan, ay bunayya, wahai anakku, alasti tuhibbin ma uhibbuhu, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Nah, Rasulullah cinta kepada Aisyah. Qalat bala, ya tentu saja. Qala, maka Nabi SAW, fa'ahibbi hadihi, maka cintailah ini. Cintailah ini, yaitu cintailah Aisyah. Faqamat, fakharajat, fahaddathathum, lalu beliau Fatimah kemudian bangkit dan beranjak pulang. Lalu dia menyampaikan kepada istri Nabi yang mengutus Fatimah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Disampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya, perintah untuk cinta kepada Aisyah. Faqulna, lalu mereka mengatakan, aqnaiti anna syai'an farji'i ilaihi, kamu belum memuaskan kita, kamu belum melakukan sesuatu kepada Rasulullah SAW, maka kembalilah kepadanya, kembali lagi menemui Nabi SAW, minta keadilan. Qalat, wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Lalu Fatimah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara kepada Rasulullah SAW dalam masalah ini selamanya. Enggak mau lagi, enggak mau kembali, enggak mau kembali lagi Fatimah. Fa arsalna Zainab zaujan Nabi SAW, maka dia cari lagi siapa dari istri yang bisa ini jadi utusan di antara istri Rasulullah SAW, siapa yang bisa ini, maka diutuslah Zainab. Fasta'adhanat, fa'adina laha, dia pun minta izin untuk masuk, lalu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Faqalat lahu dhalik, maka dia pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Fatimah. Wawaqat fiyya Zainabu tasubbuni, maka Zainab itu mencelaku. Fatafiktu anduru, maka aku pun mulai lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ya'dhanu liya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku untuk membalas? Falam azal hatta araftu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakrah an antasira. Senantiasa aku perhatikan, bahkan di dalam riwayat yang lain aku perhatikan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi atau sudut matanya aku perhatikan apakah ada izin dari beliau untuk aku balas ucapan-ucapannya Zainab yang mencela Aisyah. Falam azal hatta araftu, maka senantiasa aku perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai aku mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasib, tidaklah benci untuk aku membela diri. Fa waqa'tu bi Zainab, maka aku pun dia membalas, aku pun balas celaannya. Falam ansab an adkhantuha, dan aku tidak memberikan kesempatan kepadanya hingga aku mematahkan dan mengalahkannya. Fa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ama innaha ibnatu Abi Bakrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, adapun dia ini ibnatu Abi Bakr. Dia ini adalah putrinya Abu Bakar, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Ini isyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kemuliaan Aisyah, bagaimana pemahamannya, dan bagusnya pandangannya sebagaimana bapaknya Abu Bakar Siddiq. Hadis ini hadis yang sahih. Sebagaimana kita sebutkan tadi, semua rawi-rawinya adalah orang-orang yang thiqah dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penjelasan dari hadis ini insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafidhakumullah.